Artis mudanya Jawa Timur to, asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Artis termudanya Jawa Timur, ada SNP Indonesia, ada Ramayana Maxstone Soteng, Jihan Audi Ju Palapa. Selamat siang Tegal. SNP Indonesia goyangnya bareng-bareng di Palapa. Monggo, monggo, monggo, tarik.